Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala qawluhu, perkataan beliau Ibnu Hisyam, wa ba'da fa'i sababiyati, dan setelah fa' sababiyah, au wawil ma'iyati, atau setelah wawu ma'iyah, masbuq qataini, yang keduanya didahului binafyin mahdin, penafian yang murni, mahdin, au talabin bil fi'li, atau didahului kata yang menunjukkan talab dengan fi'il. Nahu contohnya, la yuqdu alaihim fayamutu, tidaklah mereka dibinasakan sehingga mereka mati. Surah Fatir al-ayah 36. Wa ya'lamu as-sabirina, dan Allah belum mengetahui atau belum nyata orang-orang yang bersabar di antara kalian. Ini surah Ali Imran al-ayah ats-tsaniyah wal arba'una wal mi'ah 142. Wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi, jangan kalian melampaui batas padanya, fayahilla 'alaikum ghadabi, sehingga datang atau turun kepada kalian ghadabi, kemurkaanku. Surah Taha al-ayah al-wahidah wa thamanun. Kemudian, wala ta'kulis samaka wa tashrobal labana, jangan kau makan ikan sambil minum susu. Nah, ini matan dari Qatrun Najah. Kita masih dalam pembahasan tempat di mana an-masdariyah harus disembunyikan. Kita lihat penjelasannya dari penulis. Qala al-muallif hafizhahullah ta'ala dzakara huna al-mawdi'a ar-rabi'a wal-khamisa mimma tudmaru fihi an-wujuban. Penulis menyebutkan di sini tempat keempat dan kelima dari tempat-tempat di mana disembunyikan padanya an-masdariyah adalah sebuah atau satu kewajiban. Nah, tempat di mana an-masdariyah harus disembunyikan. Tempat keempat dan kelima. Farabi'u, maka tempat keempat, antaqa'a an al-masdariyatu ba'da fa'is sababiyati, ketika an-masdariyah itu terletak setelah fa' sababiyah, fa' yang menunjukkan sebab. Idza kanat masbuqatan binafyin mahdin, jika atau ketika fa' di situ atau fa' itu didahului penafian murni, au talabin bil fi'li, atau didahului kata yang bermakna talab dengan fi'il. Fala budda, sehingga la budda, haruslah, lin nasbi, untuk menasabkan fil mudhari' setelah fa, min syartaini, harus ada dua syarat. Al awalu, yang pertama, antakun al fa'u lisababiyati, fa'nya itu harus untuk sababiyah, fungsinya sababiyah, bermakna sababiyah, menunjukkan sebab. Wahia, yaitu allati yakunu ma qablaha sababan fi husuli ma ba'daha, yaitu kata yang menunjukkan bahwa sebelum fa adalah sebab dari terjadinya kata setelah fa. Nah, jadi dia intinya menunjukkan sebab. Nah, ini syarat pertama. Atsani, yang kedua, antakuna masbuqatan binafyin mahdin, fa itu harus didahului penafian murni. Apa itu penafian murni? Ai khalisun min ma'nal isbati, penafian yang kosong dari pengertian positif. Jadi kalimatnya nafi, gak ada sama sekali pengertian positif atau mengandung makna positif. Lam yantaqid nafyuhu bi illa, penafiannya tidak batal dengan illa. Wala bin nafyin akhara, juga tidak batal dengan penafian yang lain. Yuzilu atharahu, yang menghilangkan athar dari nafi tersebut, pengaruh dari nafi tersebut. Wa yaj'alul kalama musbatan, dan menjadikan kalimatnya positif. Nah, ini maksud dari penafian murni. Jadi penafian yang memang murni, dia enggak mengandung makna positif. Tidak dibatalkan dengan ilah atau penafian yang lain, sehingga merubah kalimat itu menjadi positif. Nah, Ibnu Hisam mencontohkan misalnya kalimat ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Nah, di sini ma nafi, ta'tina fi'il mudhari. Ada illa, kecuali. Nah, ini contoh kalimat yang penafian pertama batal dengan adanya illa. Jadi kalimatnya positif. Ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Tuhadithu tetap dibaca rofa. Artinya, tidaklah kau datang kepada kami kecuali kamu akan bicara kepada kami. Jadi kalimatnya jadi positif. Kemudian contoh yang lain, kalimat yang manfiah tapi ada penafian yang lain, sehingga kalimat itu jadi positif. Negatif tambah negatif jadi positif. Contohnya sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Hisam di kitab beliau Syarah Qatrun Nada. Contohnya ma tazalu ta'tina fatuhadditsuna. Ma nafi. Tazalu di sini kata atau fi'il mudhari yang pengertiannya juga nafi. Berhenti, tazalu. Ta'tina fil mudhari, fatuhadithuna, tuhadithu tetap dibaca rofa. Nah, jadi artinya tidak akan berhenti. Kalau di bahasa Indonesia kan senantiasa matazalu. Ta'tina, senantiasa kau datang kepada kami, fatuhadithuna, lalu engkau berbicara kepada kami. Nah, kalimat ini kan menjadi positif. Kenapa? Karena ma nafi di sini batal dengan adanya tazalu yang bermakna nafi juga. Nah, ini maksud dari perkataan penulis. Penafian murni yaitu penafian yang kosong dari pengertian positif. Tidak batal penafian itu dengan illah atau dengan penafian yang lain, yang menghilangkan pengaruh dari huruf nafi itu atau nafi tersebut dan menjadikan kalimat itu positif. Kemudian amasbuqatan bitolabin bil fi'li, atau fa itu didahului kata yang mengandung pengertian tolak dengan fi'il. Nah, ai bisighatil fi'li, bil fi'li ai bisighatil fi'li, dengan dalam bentuk fi'il. Au ma'ul hiqabihi, atau yang dikelompokkan, digabungkan dengan fi'il. Kama saat kuru insyaallah, sebagaimana nanti akan saya sebutkan insyaallah. Nah, jadi ini dua syarat. An masdariyah harus disembunyikan ketika terletak setelah fa. Pertama, fa-nya harus fa sababiyah, fa yang menunjukkan sebab. Kedua, fa itu didahului penafian yang murni atau didahului kata yang mengandung pengertian tolab dengan fi'il, berupa fi'il. Nah, ini dua syaratnya. Famitsalun nafi, maka contoh penafian, maksudnya contoh kalimat yang didahului penafian. Lam yus'al fayujiba. Lam ini huruf nafi. Tidaklah dia ditanya fayujiba sehingga dia menjawab. Fal fi'lu yujiba, maka fi'lu yujiba mansubun bi an mudmaratan wujuban. Dia mansub dengan an mudmarah wujuban ba'da fa'is sababiyati, setelah fa' sababiyah. Jadi fa' di sini fa' sababiyah. Makanya yujiba dibaca nasab karena sebelum yujiba setelah fa ada an masdariyah yang harus disembunyikan. Kenapa di sini fa diketahui sebagai fa sababiyah? Li'anna su'ala sababun fil ijabati, karena pertanyaan adalah sebab dari jawaban. Nah, kalimatnya kan lam yus'al fayujiba. Dia tidak ditanya. Nah, ditanya pertanyaan. Fayujiba sehingga dia menjawab. Makanya fa sababiyah. Wa qad taqaddama 'alaiha nafyun. Lam yantaqid, dan didahului fa itu, jadi fa itu didahului penafian yang tidak batal, tidak gugur dengan ilah atau dengan penafian yang lain. Penafiannya di sini lam. Nah, ini contoh an masdariyah harus disembunyikan setelah fa yang memenuhi syarat fa sababiyah dan didahului penafian. Wa minhu qawlu ta'ala, dan termasuk dari bab ini qawlu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la yuqdu 'alaihim fayamutu, tidaklah mereka dibinasakan, fayamutu sehingga mereka mati. Ini surah Fatir al-ayah 36. Fayamutu, maka kata yamutu di sini, di ayat ini, mudhari'un mansubun bian mudmaratan wujuban. Dia adalah fil mudhari' mansub dengan sebab adanya an yang harus disembunyikan. Jadi setelah fa ada fa'an yamutu. Alamatu nasbihi hatfun nuni, dan tanda nasabnya adalah dengan dibuangnya huruf nun. Karena li'anna minal af'alil khamsati atau minal amsilati al khamsati fayamutu. Nah, ini tempat keempat di mana an-masdariyah harus disembunyikan, yaitu ketika terletak setelah fa dengan dua syarat, dengan dua ketentuannya, yaitu fa-nya harus sababiyah dan didahului penafiannya murni. Demikian, wallahu a'lamu bishawab.